Semoga yang hadir di sini selalu dalam lindungan oleh Allah. Selalu dalam rahmat oleh Allah. Banyaknya rezeki, sehat selalu amin. Tinulah niat ingsun kang itung sapa Adela, Adela, Adela, Adela, Adela.